Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kita lanjutkan insyaallah membaca kalam Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. قال المؤلف رحمه الله واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam syarh sunnah, wa'lam, dan ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annal ilma, bahwasanya ilmu itu, laisa bikathratir riwayati wal kutub, tidak hanya semata banyaknya riwayat dan kitab yang ada pada orang tersebut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya ilmu yang ada pada seseorang bukan hanya sebatas dia menghafal banyak hadis, dia mengenal banyak rawi, dan dia memiliki banyak buku, banyak kitab. Walakinnal alim, akan tetapi yang dikatakan alim, seorang itu benar-benar seorang alim rabbani, adalah manittaba'al kitab was sunnah, orang yang mengikuti alkitab was sunnah. Ilmu yang ada padanya bermanfaat, ilmu yang ada pada dia, riwayat-riwayat yang dia kumpulkan, kitab-kitab yang dia miliki, memberikan kemanfaatan untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mengajak mereka, mengarahkan mereka kepada kebaikan. Bukan justru malah menebarkan kesesatan dan syubhat. Kalau seorang dia punya banyak riwayat, hafal sahihain, bahkan tambah lagi dengan kutubus sunanul arba', banyak riwayat yang dia hafal, kitab-kitab dia juga bukan hanya satu dua ruangan kitab, tetapi banyak. Namun dia merupakan pencetus kesesatan atau mengikuti kesesatan yang telah muncul sebelumnya. Yang ada pada dia bukanlah ilmu yang bermanfaat, dan dia bukan dikatakan alim, tetapi dia adalah balun mudil. Ilmu yang ada pada dia justru menjadi wabalun alaih, malapetaka bagi dia, karena Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah hujjah untukmu yang akan menguatkan engkau nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, atau Al-Quran adalah hujjatun alaik. Al-Quran adalah hujjah yang akan melawanmu, yang akan membungkammu, baik di dunia ini, terlebih nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, bahwasanya ilmu itu tidak hanya sebatas memiliki banyak riwayat dan kitab. Kalau sudah banyak riwayatnya, banyak kitabnya, sudah otomatis dia alim, selamat. Tidak demikian. Walakinnal alim, akan tetapi alim yang sejatinya alim adalah manittaba'al kitaba was sunnah, orang yang benar-benar jujur, ikhlas, tunduk mengikuti alkitab was sunnah. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub, sekalipun sedikit ilmunya, sedikit kitab yang dia miliki. Wa man khalafal kitab wa sunnah, dan barang siapa yang menyelisihi al-kitab wa sunnah, fa huwa sahibu bid'atin, maka dia adalah pelaku kebid'ahan. Wa in kana kathira riwayati wal kutub, sekalipun banyak riwayatnya, banyak kitab yang dia miliki, maka dia dikatakan sebagai sahibu bid'ah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'a, ini ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Senada dengan ucapan beliau ini, para salaf juga memiliki ucapan-ucapan yang mirip atau hampir sama. Dinukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan para tabi'in yang lainnya. Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i dan para a'imah yang lainnya menyatakan bahwasannya laisal ilmu bikathratir riwayah, ilmu itu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Innamal ilmu al-khasyah, yang namanya ilmu itu adalah al-khasyah, ketika ilmu itu mengantarkan seseorang untuk bisa benar-benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu adalah ketika membimbing pemiliknya untuk bisa tunduk kepada al-kitab wa sunnah. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmihi. Seorang yang punya banyak ilmu, banyak riwayat, banyak kitab, tetap dia dikatakan jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Sehingga patokannya bukan dia lama belajar, memiliki predikat S1, S2, S3 atau bahkan profesor, kemudian pasti ilmu yang dia miliki menjamin keselamatan dia. Tidak. Berapa banyak orang-orang yang tersesat justru karena banyak ilmu yang mereka miliki namun tidak terbimbing, tidak tunduk kepada kitab wa sunnah. Bukan pula kemudian difahami dari ucapan al-Imam al-Barbahari ini, sudahlah kita enggak usah punya banyak kitab, kita enggak usah nulis, kita enggak usah sibuk belajar, toh berapa banyak orang yang banyak ilmunya namun sesat. Bukan pula demikian. La ifrat wa la tafrit, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak gulu, tidak pula bermalas-malasan, tengah-tengah. Ketika kita menghadiri majalisul ilmi, terlebih ketika ilmu yang disampaikan adalah al-ilmu nafi', yang bersumber dari al-kitab wa sunnah, kita hadiri dengan penuh keikhlasan, dengan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, dengan mengharapkan mendapatkan fadail majalisul ilm, keutamaan-keutamaan majelis ilmu, dengan mencatat, menyimpan catatan kita, memurajaahinya, sehingga ilmu yang kita dapat akan bertambah. Sebagaimana ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah yang pernah kita sampaikan tentang bagaimana tahapan-tahapan seseorang itu belajar sedikit, besok mencatat sedikit lagi, besok dapat faedah dicatat, dikumpulkan. Lama-kelamaan banyak ilmu yang dia miliki. Ketika ilmu yang dia miliki membawa dia menuju kepada kebaikan, maka ini sungguh sesuatu yang sangat mengagumkan. Al-yawma syai'un wa gadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama as-sailu ijtima'un nuqat. Hari ini kita belajar sedikit, tulis, catat. Wa gadan mithluhu, besok kita belajar juga sedikit lagi yang kita ambil ilmu. 1/4 jam, 20 menit, setengah jam. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, kita ambil petikan-petikan ilmu, faedah-faedah yang berharga, kita simpan dalam catatan kita. Yuhassilul mar'u biha hikmatan, dengan cara seperti ini seorang muslim akan bisa mengumpulkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan bisa mendapatkan hikmah, ilmu yang bermanfaat. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat, dan bukankah banjir bandang itu bermula dari tetesan-tetesan hujan. Sehingga tidak lantas kita setelah membaca ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah ini, ilmu yang banyak tidak menjamin kemudian kita malas mencatat, kita malas menghafal. Tidak lantas demikian. Nanti kalau saya belajar semakin banyak ilmu, semakin banyak yang harus saya tinggalkan karena semakin tahu ini haram, ini enggak boleh. Tidak demikian. Ini namanya memandang sesuatu murni dari sisi negatifnya. Tetapi ketika melihat sesuatu dari sisi positif yang akan dia dapatkan, lihat keutamaan-keutamaan para ulama, para tullabul ilm. Wa innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah para pewaris nabi. Tentu yang seperti ini akan memberikan semangat kepada kita untuk semakin giat mempelajari Alkitab wa Sunnah, terlebih ketika kita tahu bahwa Alkitab wa Sunnah yang dipelajari berdasarkan pada pemahaman salafus salih. Berkata Asy-Syarih Asy-Syeikh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, wa aqul innal ilma huwa fi kitabillahi wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ilmu itu adalah apa yang bersumber dari Alkitab, kitab Allah, dan yang bersumber dari sunnah, sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwih. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah, demikian pula ucapan-ucapan ijma' para sahabah tanpa ada keraguan-raguan. Itulah ilmu Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman sahabah salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ma khalafa dhalika fa huwa jahlun wa dhalalatun wa bid'un. Dan apapun yang menyelisihi Alkitab wa Sunnah, seorang belajar mempelajari ilmu agama Al-Quran dan Sunnah yang dia bolak-balik tetapi kemudian sesat, bukan ilmunya yang salah, bukan Alkitab wa Sunnah yang salah, tetapi kalau ternyata ditelusuri lebih lanjut, orang tadi tidak mengambil pemahamannya dari pemahaman salafus salih, atau orang tadi ternyata lebih mengedepankan akalnya sendiri untuk memahami Alkitab wa Sunnah, tidak mau mengambil pemahaman yang telah difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wajar kalau dia tersesat mengandalkan kemampuan bahasa Arabnya, kemudian menyatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka para sahabat itu manusia, sama dengan kita juga manusia. Mereka makan, kita juga makan. Mereka bukan para malaikat, sehingga tidak ada keharusan kita mengikuti pemahaman para sahabat. Sesat yang seperti ini akan sangat mudah terjatuh pada kesesatan. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Syakka hadhil ayah alaihim. Ayat ini terasa berat bagi para sahabat. Sebahagian mereka menyatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu. Wahai Rasul, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim kepada diri-dirinya sendiri sehingga mendapatkan al-hidayatu tam wal-amnu tam, sehingga mendapatkan hidayah dan keamanan yang sempurna. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim? Berat ayat ini terasa bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika para sahabat memahami sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari ayat ini, yang mereka fahami dari ayat ini. Kemudian ketika mereka menyampaikan hal itu kepada Rasul, Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka, mengarahkan dan meluruskan pemahaman tadi. Laisa kama ta'nun. Ayat ini, kezaliman yang disebutkan dalam ayat ini bukan seperti yang kalian fahami. Zalimnya seorang kepada dirinya sendiri, zalimnya seseorang kepada saudaranya, bukan. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga maksudnya dari ayat ini adalah asyirk, kezaliman dalam ayat ini adalah asyirk. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ay bisyirkin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Para sahabat yang hidup sezaman dengan Rasul, yang mereka tahu ayat itu turun kepada Rasul, ketika hanya mengandalkan kemampuan atau bahasa, bahkan bahasa Arab, ayat Al-Quran turun dengan bahasa mereka, Rasul meluruskan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lah bagaimana lagi orang-orang yang kemudian jauh dari masa kenabian, kemudian enggan dan tidak mau mengambil pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, selamat ataukah akan tersesat? Tersesat dia, mengikuti hawa nafsunya. Tidak cukup hanya mengatakan kami memahami, kami mengamalkan, mempelajari Alkitab wa Sunnah. Pemahaman siapa yang kalian gunakan? Kami memahami sendiri, karena kami memiliki tim-tim yang ahli dalam bahasa Arab, dalam sastra-sastra Arab. Yang seperti ini bukanlah ilmu yang bermanfaat. Maka kata Syekh rahimahullah, wa ma khalafa dzalika, siapa yang menyelisihi hal itu, tidak mengambil dari Alkitab was-Sunnah ala fahmi salafus salih, fahuwa jahlun wa dhalalatun wa bid'ahun. Itu bukan ilmu, melainkan itu adalah kejahilan, kesesatan dan kebid'ahan. Faman za'ama annahu 'alal haqq wa annahu 'alal tariqis sawiyyil mustaqim fayanzur fi aqwalihi wa af'alihi wa fi amrihi wa nahyihi, hal huwa muttabi'un lil kitabi was sunnati aw muttabi'un li ghairihima. Maka barang siapa yang menganggap dirinya berada di atas al-haq, mengklaim pemahaman saya yang saya ikuti adalah pemahaman yang benar, mengklaim seperti ini, wa annahu 'ala at-tariqis sawiyyil mustaqim, menganggap bahwasannya dia berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, sudah inilah yang paling benar di antara pemahaman-pemahaman yang ada. Fayanzur fi aqwalihi wa af'alihi, hendaklah dia melihat pada ucapan dan perbuatannya. Landasan ketika dia mengikuti ucapan tersebut, apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi tolak ukurnya. Wa fi amrihi wa nahyihi, demikian pula pada perintah dan larangannya dalam kehidupan keseharian dia. Hal huwa muttabi'un lil kitabi wa sunnah aw muttabi'un li ghairihima, apakah dia benar-benar mengikuti Alkitab wa Sunnah ataukah justru dia mengikuti selain dari Alkitab wa Sunnah. Fa in kana qad khallata ittiba' alkitabi wa sunnati bi ghairihi, kalau ternyata pada prakteknya ucapan pemahaman yang dia ikuti menyelisihi atau bercampur antara mengikuti Alkitab wa Sunnah dengan yang lainnya, fa innahu yu'addu min ashabil bid'ah, maka dia dianggap, dia digolongkan menjadi bagian dari ashabul bid'ah. Wa in kana katsirat ta'lifi wa katsirar riwayah, sekalipun banyak karya tulisnya, banyak riwayat yang dia riwayatkan. Enggak usah jauh-jauh, di masa dahulu, di masa kita sekarang ini, ini terjadi dan kita saksikan dengan mata kepala kita. Bagaimana dulunya orang-orang yang kita kagum dengan mereka, kita bahkan mengambil ilmu dari mereka. Masya Allah, Ustaz Fulan luar biasa jika menyampaikan suatu permasalahan rinci, detail, beserta dengan dalil. Namun pada prakteknya jauh menyimpang dari Alkitab wa Sunnah. Kenapa? Karena yang dia sampaikan tidak sesuai yang dia yakini, yang dia sampaikan tidak sesuai yang, dengan yang dia amalkan. Fitnah demi fitnah menyingkap apa yang ada pada diri seseorang. Ketika semakin lama dia semakin menjauh dari Alkitab wa Sunnah, kita katakan, oh si fulan, Allah tabaraka wa ta'ala menghendaki si fulan menyimpang dari jalan yang lurus. Dulu yang dia ingkari, sekarang semua dilakukan. Dan tidak ada seorang pun yang selamat dari ancaman fitnah selama dia masih hidup di dunia ini. Wal haqqu huwa ittiba'ul adhar. Dan yang benar, al-haq adalah ittiba'ul adhar, mengikuti adhar, mengikuti dalil dari Al-Kitab wa Sunnah. Allahu alam bis-shawab. Adapun ayat ini insyaallah kita sambung pada waktu berikutnya biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.